إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ma'asyar al-ikhwah, a'azani wa'azakumullah. Dalam pertemuan yang lalu telah kita baca tafsir ayat yang ke-37 dari surah Al-Imran. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-37 dari surah Ali Imran sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dari apa yang Allah sebutkan bahwasannya Allah jadikan Maryam itu dalam pengasuhan Nabiullah Zakaria, maka di dalamnya ada satu faedah pentingnya untuk kita itu bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena di sini Maryam dalam pengasuhan Nabiullah Zakaria alaihi salam, agar beliau mengambil dari Nabi Zakaria ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dan juga amal soleh. Dan Nabi Zakaria sendiri adalah suami dari bibi Maryam, pamannya. Kemudian juga kita bisa mengambil faedah dari ayat ini, fihi dilalah ala karamatil awliya. Di sini ada dalil tentang penetapan karamah bagi wali-wali Allah. Kemarin kami janjikan penjelasan tentang perbedaan karamah, kemudian mukjizah, dan juga apa itu sihir. Maka diterangkan oleh para ulama, ketiga hal ini sama-sama perkara yang khariqun 'anil 'adah, termasuk istilahnya para ulama adalah al-khawariq, perkara yang di luar kemampuan manusia. Maka sihir diterangkan oleh para ulama artinya adalah amrun khariqunil adah, perkara yang di luar kemampuan kebiasaan manusia. Namun sihir ini terjadi sadir an nafsin sarirah, dari jiwa yang jahat. Sihir bisa terjadi dengan pelakunya itu mengamalkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan kebatilan kekufuran dan kesyirikan, sehingga tukang sihir nanti bisa melakukan apa yang dia maukan. Adapun al-karamah juga sama-sama amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar kemampuan manusia biasa. Dia muncul pada selain para nabi dari orang-orang yang memiliki ketakwaan dan kesolehan, sehingga karomah ini enggak akan muncul pada orang yang fasik, pada orang yang menyelisihi as-sunnah. Karena karomah terjadi tanpa butuh mengamalkan satu amalan-amalan tertentu atau satu ucapan-ucapan doa-doa tertentu, bahkan seringnya terjadi itu dengan tanpa disengaja. Adapun mukjizat hampir sama dengan al-karamah, namun mukjizat muncul dari para nabi. Dan bedanya dengan karomah, kalau mujizat itu berbeda dengan karomah karena mujizat itu muncul bitahadi, dalam rangka untuk menantang, seperti mujizat nabi membelah bulan, atau yang terbesar adalah Al-Quran dalam rangka untuk melumpuhkan hujah kaum musyrikun. Ini bedanya antara sihir, karamah dan mukjizat. Dan karamatul aulia itu tetap berdasarkan dalil dari Alkitab, Al-Quran, di antaranya ayat yang kemarin kita baca, juga dalil dari as-sunnah dan juga ijma' al-ummah, seperti kisah Ahlul Kahfi dan kisah Wazir Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dan waktu sekejap. Juga seperti barokah makanan yang disuguhkan oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, makanan yang sedikit ternyata berbarokah, mencukupi untuk dimakan oleh Rasulullah, keluarga beliau dan para sahabat. Ini contoh-contoh dari karamah. Muncul dari aulia Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Adapun sihir, ini muncul dari tukang sihir. Sihir enggak akan terwujud kecuali pelakunya itu melakukan kekufuran. Karena seorang sahir, tukang sihir, dia akan mengamalkan amalan-amalan sihir dengan mantra-mantra atau jambi-jambi yang di dalamnya terdapat kesyirikan, kekufuran, kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tertentu, seperti dihikayatkan dari sebagian tokoh-tokoh sufiah. Di antara mereka bisa melakukan sihir dengan menjadikan mushaf Al-Quran itu waliyadu billah ditanam di bawah kloset WC mereka. Amalan-amalan kekufuran. Juga isti'anah dengan jin, dengan syayatin, itu sihir. Maka beda dengan Nabi dan Al-Wali. Jadi munculnya hal-hal yang luar biasa, yang di luar kemampuan keumuman manusia, ini terkadang tidak mesti itu menunjukkan pelakunya itu atau yang melakukannya itu sebagai seorang wali, atau menunjukkan dia pasti orang yang saleh, seperti apa yang dilakukan oleh para tukang sihir. Di antara mereka ada yang mampu untuk menusuk-nusuk perut mereka dengan besi sampai tembus, tidak mati. Kemudian memotong-motong lidah mereka, menusuk telinga mereka dengan besi, telinga kanan tembus telinga kiri. Itu sihir. Nah, kata al-Imam Lais bin Sa'ad rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamsi 'alal ma' fala taqtaru bih hatta turidu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Juga ucapan semacam ini disebutkan, termasuk ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata al-Imam Lais bin Sa'ad, kalau kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, maka jangan kalian tertipu kemudian kalian katakan ini wali. Hal luar biasa yang muncul jadinya sebagai karomah, sampai kamu hadapkan perkara dia, amal dia, amaliyah dia dengan Alkitab was sunnah. Kalau dia dikenal seorang yang tamassuk, berpegang teguh, komit dengan bimbingan kitabullah, komit dengan bimbingan sunnah Rasulullah as-sahihah, sebagaimana yang diamalkan, dipahami oleh salafun as-salih, kita bisa katakan dia seorang wali. Namun kalau amaliyah dia menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Rasulullah, jauh dari apa yang dipahami dan diamalkan salafun as-salih dalam menjalankan keislamannya, maka bisa dipastikan dia seorang sahir, seorang tukang sihir. Asy-Syafi'i rahimahullah juga menyatakan, bal idza ra'aitumur rajula yamsi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taqtaru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, jangan langsung tertipu kemudian kalian katakan dia seorang wali, sampai kalian hadapkan urusannya itu kepada Alkitab dan As-Sunnah. Sehingga hal-hal yang luar biasa ini bisa muncul dari seorang nabi, seorang wali, dan juga seorang tukang sihir. Namun hal-hal yang luar biasa yang muncul dari seorang nabi ini biasanya dalam rangka untuk menantang makhluk, untuk melemahkan mereka dari kebatilan mereka. Nah, mukjizat itu muncul dari mereka dalam rangka untuk mengokohkan kebenaran yang mereka bawa. Karena kalau seandainya seorang nabi adalah seorang pendusta, maka hal-hal yang luar biasa enggak akan muncul darinya. Adapun hal luar biasa yang muncul dari seorang wali atau seorang tukang sihir, ini sama sekali bukan dalam rangka untuk menantang makhluk, tidak menunjukkan itu sebagai kenabian. Meskipun mungkin seorang tukang sihir dengan hal-hal yang luar biasa itu bisa mengaku-ngaku sebagai nabi, namun beda antara tukang sihir dengan wali dan nabi seperti yang kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan pembacaan ayat yang berikutnya. يقول الله جل وعز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Maka di sanalah Nabi Zakaria alaihi salam berdoa memohon kepada Rabb-nya. Dia panjatkan dalam doanya, wahai Tuhanku, wahai Rabb-ku, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau, wahai Rabb-ku, dat yang maha mendengar doa. Diterangkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, hunalika ay lamma ra'a Zakaria dhalika wa alima anal qadiru alal idyani bisayi fi ghairi hinihi qadirun alal idyani bil waladi alal kibari wa kana ahlu baytihi inqaradu. Maka di sana, hunalika ini diterangkan oleh para ulama bisa sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau dia sebagai keterangan tempat, artinya di sana ketika Nabi Zakaria berada dalam mihrab yang di situ ada Maryam, dia saksikan di sisi Maryam ada buah-buahan musim panas, namun didapatkan oleh Maryam pada musim dingin. Buah-buahan yang biasa tumbuh berbuah di musim dingin didapatkan oleh Maryam pada musim panas. Hal yang aneh. Maka dari situ Nabi Zakaria tergugah. Dia bisa mengambil faedah akan kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah Jalla wa'as. Kalau itu dianggap sebagai keterangan waktu, maka pada waktu itu, di saat Nabi Zakaria menyaksikan Allah itu mampu untuk mendatangkan sesuatu di selain waktunya, buah bisa hadir di musim dingin padahal itu buah-buahan musim panas dan sebaliknya. Maka tatkala Nabi Zakaria mengetahui yang demikian itu, dia sadar bahwasanya dat yang kuasa untuk mendatangkan sesuatu selain pada waktunya, dia maha kuasa pula untuk bisa mendatangkan anak bagi dirinya di saat dia sudah mencapai usia senja atau sudah lansia. Dan maha mampu pula tentunya untuk memberikan anak dari istri yang dalam keadaan mandul. Karena istri beliau dalam keadaan mandul, disebutkan waktu itu sudah berusia 90 tahun lebih istrinya. Nabi Zakaria sudah berusia 125 tahun. Tapi dia punya keyakinan, punya keimanan. Dengan doa yang ikhlas, konsentrasi penuh kepada Allah Jalla wa'as, yang muncul dari seorang pribadi yang bertakwa dan beriman, maka yakin dia akan diijabahi doa tersebut. Maka di sini, ikhwati fillah azani wa azakumullah, ada satu faedah. Faedah besar bagi kita sebagai seorang muslim. Di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan doa. Doa silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Senjata yang luar biasa ini sering dilalaikan oleh kaum muslimun. Bahkan dia terkadang lebih percaya kepada selain ini daripada keyakinannya terhadap amal sebuah doa yang Allah telah janjikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah menyatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Doa sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim. Dengan doa Allah datangkan buah-buahan yang biasa berbuah di musim panas, ini didatangkan pada musim dingin. Dengan sebab doa Nabi Zakaria yang sudah lansia berumur 100 tahun lebih, istrinya juga 90 tahun lebih, dalam keadaan istrinya mandul, Allah anugerahi putra, Allah anugerahi anak. Dikabulkan doa mereka oleh Allah, dan Allah Maha mampu untuk melakukan itu semua. Maka dari apa yang beliau temui pada diri Maryam, ini memberikan faedah besar pada Nabi Zakaria alaihissalam akan keutamaan doa. Maka beliau berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam juga pernah menyampaikan, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Siapa yang enggak mau meminta kepada Allah, Allah murka. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, bukanlah yang menjadi hasratku itu bagaimana doaku dikabulkan. Bukan itu, bukan sekedar itu. Tapi yang menjadi hasrat beliau, keinginan beliau yang tinggi, bagaimana beliau itu bisa memperbanyak doa. Tentunya karena keimanan beliau terhadap firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ternyata bersama doa ini ada janji pengkabulan. Siapa yang berdoa pasti diijabahi oleh Allah. Berarti kalau semakin sering berdoa, dia akan semakin banyak diijabahi oleh Allah Jalla wa'ala doa-doa yang dia panjatkan. Maka setelah kita meyakini demikian keutamaan doa, maka tentunya ini memberikan semangat bagi kita untuk kita harus lebih memperbanyak doa kita. Kita banyak belajar tafaqquh bid-din, apa saja asbab yang dengannya doa kita akan diijabai oleh Allah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala beliau menjelaskan, doa seorang hamba itu ibaratnya seperti panah yang dilepaskan oleh seseorang. Maka kalau pemanahnya itu handal, kemudian tali busur panahnya itu kuat, maka panahnya akan melesat dengan cepat dan bisa tepat sasaran. Itu ibarat doa yang muncul dari seorang hamba yang dia memenuhi asbab yang dengannya doanya akan diijabahi oleh Allah. Keyakinan yang kuat, konsentrasi yang kuat kepada Rabbnya Allah Jalla wa'as, sehingga menjadikan doanya itu diijabahi. Adapun kalau doa itu muncul dari seorang yang memiliki hati yang lalai, hati yang main-main, itu ibaratnya seorang pemegang anak panah yang loyo, kemudian tali busurnya itu juga lemah, sehingga meskipun anak panah ini keluar, sulit untuk bisa tepat pada sasaran. Maka demikian doa. Maka kita perlu mengkaji apa saja adab-adab dan juga asbab yang menjadikan doa kita itu mustajab. Itu harus tadi seorang muslim harus memperbanyak doa. Contohnya Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah untuk diberi anak keturunan dalam keadaan usianya sudah lansia. Kalau menurut prediksi dokter kandungan mungkin ini enggak mungkin Pak, kalau Anda usia segini pengen punya anak. Tapi dengan doa itu satu yang mungkin. Contohnya Nabi Zakaria. Wa kana ahlu baitihi qaradu, karena keluarganya itu sudah banyak yang meninggal atau hilang sehingga memiliki anak keturunan, maka beliau berharap memohon kepada Allah untuk diberi anak keturunan yang soleh. Dan insyaallah akan kita kaji dalam pembahasan tafsir yang berikutnya, doa beliau benar-benar diijabah oleh Allah. Ini perkara yang nyata, bukti pengabulan doa yang mungkin di luar nalar manusia. Maka banyak contoh-contoh yang lainnya bagaimana Allah ijabahi doa hambanya yang tulus dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Kemudian Allah ijabahi doa mereka. Insyaallah mungkin bisa kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.